Mitra bisnis pengelolaan anggaran negara yang dipenuhi dari fasilitas utang baik internasional maupun program obligasi dari pemerintah untuk investor dalam negeri dianggap masih belum maksimal produktivitasnya lantaran banyak terserap untuk kegiatan konsumsi termasuk membayar gaji birokrat yang nilainya setiap tahun semakin meningkat. Saat ini saya sudah bersama pengamat ekonomi, sosial dan politik nasional Kristianto Wibisono. Pak Kris, bagaimana kita bisa mendorong transparansi penggunaan anggaran negara yang dipenuhi dari utang ini? Ya itu, makanya itu harus transparan, dan saya kan selalu sudah usulkan PDBI, bilang kita niru Jepang aja. Jepang itu misalnya anggaran belanjanya 95 triliun. 55 triliun itu dari pajak, 40 triliun dari obligasi. Obligasi berarti pemerintah utang sama rakyatnya. Jadi kalau rakyat masih kaya, jangan terus main disita gitu loh. Ini kan sekarang mentalnya pejabat birokrat ini kan, kalau lihat orang kaya terus dimusuhin, disita segala macam kan gendeng gitu. Jadi nggak bisa begitu dong. Kalau rakyatnya punya duit, you perlu duit, you harus pinjam sama rakyat itu kasih bunga, tapi duitnya rakyat itu dipakai untuk bangun yang betul-betul untuk bisa melahirkan kegiatan ekonomi, bukan buat gaji pegawai gitu loh. Pendekatannya itu harus pendekatan produktif gitu. Dan ini hanya mungkin terjadi kalau memang pemerintahnya itu tidak bersifat parasit terhadap rakyat. Artinya duitnya dipakai untuk betul-betul dikembalikan ke rakyat dalam arti menjadi infrastruktur jangka panjang yang besar itu loh. Artinya kalau uang sendiri-sendiri kan tidak bisa bangun jalan-jalan, harus dibangun gotong royong oleh 250 juta orang ini. Tapi sebenarnya adakah potensi sumber pendanaan lain yang bisa dioptimalkan oleh negara untuk membiayai ekonomi, Pak Kris? Nah, sekarang kita katanya dana yang berputar di pasar modal itu cuma sekitar 250 T. Jadi berarti satu orang 1 juta cuman. Padahal mestinya tuh kalau di Thailand itu 12 juta tuh per kapita yang berputar di pasar modal tuh. Jadi kita emang masih kekurangan duit, itu masih ngumpet tidak bekerja karena di perbankan kita juga sebenarnya sudah habis. Katakanlah 5.000 T duit yang di bank itu kan sudah dipinjamkan jadi pinjaman, jadi kredit. Jadi memang harus butuh dana dari luar. Lah ini yang bolak-balik kita sudah usulkan, harus ada amnesti, pengampunan untuk duit dari luar itu supaya masuk. Duit yang tidak tercatat dalam sistem perbankan nasional Indonesia itu harus digerakkan untuk membiayai pembangunan ini, tapi bukan untuk konsumtif oleh pegawai gitu. Yang akhirnya pegawainya itu malah juga tetap menjadi predator bisnis gitu loh. Demikian pengamat ekonomi, sosial dan politik nasional Kristianto Wibisono, saya Giri Sadewa.